Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'd. Qul billahi rahimakumullah. Karena mungkin para abah ada hajat, kita dahulukan baca tahfiz faraid, baru setelah itu kita baca sahih Muslim insyaallah. Di sesi pertama kita baca tahfiz fikih faraid. Kita insyaallah akan membaca salah satu risalah anak lama Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala. Saya dengar dari penjelasan Syekh Bandar Al-Khubairi hafizahullah taala ketika beliau mengajarkan kitab ini, beliau bilang rahimah hafizahullah taala, kalau kita bisa menguasai risalah yang kalau bentuknya kecil tapi banyak faedahnya, kata beliau ini kurang lebih kita bisa menguasai 80 atau 85% dari ilmu faraid. Jadi kita berusaha sedikit-sedikit membaca dan memahami. Ya, karena jullu masail faraid ya, mayoritasnya dibahas di kitab ini. Ya, kalau seorang bisa memahami risalah singkat dari Syekh rahimahullah taala, kata beliau bisa tahu 80 atau 85% dari fiqih faraid. Nah, Bismillahirrahmanirrahim, kita baca mukaddimah dari Syekh rahimahullahu taala. Kata beliau, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما وبعد كتب لي فهذه رسالة مختصرة في علم الفرائض. Ini adalah risalah yang ringkas dalam ilmu faraid, ilmu waris. حسب المنهج الجديد المقرر للسنة الأولى الثانوي, sesuai dengan kurikulum baru di yang mukarrar di tahun pertama bagi apa namanya tingkat SMA di sini Tanawi. Ra'aitu fiha suhulat ta'bir, yaku menjaga untuk berupaya mempermudah ta'bir di pengungkapan, dipermudah ya ungkapan-ungkapannya, ma'lidah, tapi tentunya bersama itu juga jelas, mudah, ringkas tapi jelas. Qala bilamthilati, ya dengan contoh-contohnya. Itu diantara yang saya dapatkan dari penjelasan Syekh Bandar hafizahullah taala. Kemudiannya beliau sebutkan iskalat dalam babul faraid itu qalilah. Ya. Iskalat dalam bab al-faraid itu sedikit. Yang kedua kata beliau hafizahullah taala, al-faraid seperti munahu. Ya. Seperti munahu. Ilmu pasti. Yang penting kita memahami qawaid, dawabit, itu mudah. Ya, seperti kita belajar nahwu, apa itu fa'il? Isim marfu' yang diawali oleh fi'il misalnya. Itu sudah jelas kaidahnya. Demikian juga faraid. Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan pembagian-pembagiannya. Ya, tinggal menghafalnya, mengetahuinya dan memahami kaidahnya, dhabit-dhabitnya. Suami misalnya, ketika istrinya meninggal, kapan dia dapat setengah, kapan dia dapat seperempat. Hanya dua, bisa setengah, bisa seperempat. Tapi perlu diingat, apa dhabitnya? Istri bisa dapat seperempat, bisa dapat seperdelapan. Kapan itu? Ya, apa dhabitnya? Yang jelas ilmu pasti. Jika kita ya memahami dan ya berupaya memahami dan menghafal, mengingat qaid-qaidnya. Dan kata beliau hafizahullah ta'ala, sebagaimana ilmu nahwu kita semakin ya mutqin dalam nahwu dengan seringnya latihan i'rab, sering i'rab qawma zaidun, qawma apa, zaidun apa, ya raitu muhammadan fil fasri misalnya, i'rab, sering i'rab, itu semakin mematangkan pengetahuan ilmu nahwu. Demikian juga ilmu waris, ilmu faraid. Ya, semakin seorang melekat kaid-kaid yang dia dapat dalam ilmu faraid dengan latihan, dengan contoh-contoh. Ya, seorang meninggal dunia, meninggalkan satu orang istri, ya, ayah dan ibu, seorang putri. Bagaimana pembagiannya? Itu sering dilatih, maka semakin melekat. Sehingga Tuhan rahimahullah ta'ala di sini beliau berupaya untuk memperhatikan dalam tulisannya ini, mudah bahasanya, ungkapannya, tapi jelas dengan contoh-contoh. Ya, disebutkan contoh-contoh untuk semakin melekatkan ya qawaid ilmu faraid yang beliau sebutkan. Qala wa samaituha talkhis fihi al-faraid. Ya, dan aku namakan kitab ini dengan talkhis fihi al-faraid. Wa sallallahu ta'ala an yaj'ala amali khalisan lahu nafi'an ibadihi innahu jawadun karim. Aku minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan amalanku ini ikhlas semata-mata untuk Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat untuk hamba-hambanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala innahu jawad, maha penderma, karim, maha pemurah. Qul rahman rahimakumullah. Di antara yang menunjukkan pentingnya ilmu nahwu dan mulianya ilmu as'afan, ilmu faraid, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu dalam Asy-Syarh Al-Mumti' menyebutkan 3 poin yang menunjukkan tentang mulianya ilmu faraid, ilmu waris. Yang pertama kata beliau hafizahullahu taala atau rahimahullahu taala, annahu tanfidzun li faridatin min faraidillah. Karena itu adalah bentuk penunaian di satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala telah fardukan. Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan tentang pembagian-pembagian waris untuk usul. Usul itu yakni ayah, ibu dan terus ke atas. Dan furu', furu' itu anak dan ke bawah, furu'. Iya. Nanti sering dilewati dalam kitab faraid. Ya, usul itu ke atas, kemudian furu' ke bawah, kalau hawasi ke samping. Ya, saudara, saudari dan semisalnya, paman. Ilmu faraid adalah bentuk tanfidz, ya, penunaian dari satu kewajiban, kefarduan yang Allah fardukan. Setelah sebutkan tentang pembagian-pembagian waris, Allah berfirman, aba'ukum wa abna'ukum la tadruna ayyuhum aqrabu lakum naf'a fariidatan minallah. Ya, ini adalah fariidatan minallah, perkara yang fardu, yang wajib dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, fa anta idza ta'allamta al-fara'id, maka engkau jika belajar ilmu faraid, fa innaka tatawassalu biha ila qiyam bi fariidatin min faraidillah. Dan kamu belajar ilmu faraid, berarti kamu sedang berupaya untuk sampai menjalankan satu kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ya terkait dengan waris. Bagaimana bisa menunaikan pembagian waris seperti yang Allah Subhanahu wa taala fardukan. Itu adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, "Tsaniyan, anal mawarits haddun min hududillah." Ilmu waris ada satu batasan di antara batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ta'alam tak, jika kamu mempelajarinya berarti iltazam tabiha hududallah, engkau telah konsisten menjaga batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala setelah menyebutkan pembagian waris untuk suami dan istri, suami ketika istri meninggal, istri ketika suami meninggal, iya, dan juga terkait dengan pembagian untuk al-ikhwah lil-um, saudara-saudara seibu. Allah sebutkan tilka hududullah, itu adalah batasan-batasan dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika kita belajar ilmu faraid, kita berupaya untuk terus ya menjaga batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, kata Syekh rahimahullahu taala, anal faraid huda wa bayan. Ilmu faraid adalah petunjuk, penjelasan. Sehingga ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pembagian waris untuk ikhwah asyqa, untuk saudara seayah si ibu, atau li'ab, untuk saudara seayah saja, di ayat surat An-Nisa Allah Subhanahu wa taala berfirman, yubayyinullahu lakum an tadhillu. Allah jelaskan ini agar kalian tidak tersesat. Iya, inilah bayan. Ilmu waris adalah bayan, penjelasan agar tidak tersesat. Ini petunjuk agar tidak tersesat. Qala rahimahullahu taala, kata Syekh Muhammad bin Utsaimin rahimahullahu taala, "Wa li hadza kana ilmul faraid min afdhalil ulum." Oleh karena itu, ilmu faraid adalah termasuk ilmu yang paling afdal. Saya sebutkan 4 ucapan ulama yang disebutkan di sebentar Allah taala, karena hadis terkait dengan fadhail waris yang waris itu dhaif. Yang ada adalah ucapan-ucapan salaf. Yang pertama, ucapan sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau berkata, "Idza kana ar-rajulu la yafqahu fil fara'idhi wat-talaqi wal-hajj, fa bimadha yatamayyazu an ahli al-badiyah?" Kata sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza kana ar-rajulu," apabila seorang "la yafqahu," tidak faqih, tidak memahami al-fara'id, ilmu waris, wat-talaq, ilmu tentang masalah talak, wal-hajj, ilmu tentang haji, "Famimadha yatamayyazu an ahli badiyah," dengan apa dia bisa bedakan dirinya dengan orang-orang badu, orang-orang yang biasa menggembala kambing di pelosok, yang jauh dari ilmu, jauh dari majelisul ilmi. Ya, beliau radhiyallahu anhu menyebutkan mizah seorang talibul ilmi, mizah seorang muslim, mizah ya yang membedakan seorang yang punya ihtimam dengan ilmu, dengan ahli badiyah, adalah al-fiqh, pemahaman terhadap ilmu faraid, ilmu talak, dan ilmu tentang masalah haji. Kata beliau rahimahullahu taala, "Idza kana ar-rajulu la yafqahu fil fara'idhi," jika seorang tidak faham masalah ilmu faraid, wat talak, tentang talak, wal haj fil haj, dan masalah haji, babi mata yaitaman yazu an ahli badiyah. Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala menyebutkan, kata beliau rahimahullahu ta'ala, kana jullu ilmi sahabah wa munadaratuhum fil fara'id, walakin al-halq, yani al-alam, daya'u hadal ilma. Dulu mayoritas ilmunya para sahabat radhiyallahu anhum dan diskusi-diskusi para sahabat radhiyallahu anhum tentang masalah faraid, tentang masalah waris. Kana jullu ilmi sahabah wa munadaratuhum fil faraid. Atau saya ulangi, kana jullu ilmi sahabah wa munadaratihim fil faraid. Mayoritas ilmu sahabat dan munadharah para sahabat, diskusi mereka tentang masalah faraid. Walakin al-alam al-halq dayya'u hadal ilma. Tapi kemudian orang-orang telah menyanyiakan ilmu ini, ilmu faraid. Dayya'u hadal ilma. Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, Ibnu Taimiyah rahimahullah menyatakan, kata beliau rahimahullah ta'ala, ilmu al-faraidhi min ilmi al-khassah. Kata beliau rahimahullah ta'ala, ilmu al-faraid, ilmu tentang masalah waris, min ilmi al-khassah, termasuk ilmu orang-orang khusus. Hatta inna kathira min al-fuqaha la ya'rifuhu, sehingga banyak para fuqaha tidak mengetahui ilmu faraid. Ilmu faraid min ilmi al-khassah. Hatta inna kathira min al-fuqaha la ya'rifuhu. Kata beliau hafizahullah ta'ala, Imam Al-Dhahabi rahimahullah ta'ala menyebutkan dalam biografi Al-Firyabi rahimahullah ta'ala, dalam syiar Alamin Nubala, Al-Firyabi rahimahullah ta'ala berkata, ra'aitu fil manam anni dakhaltu karaman fihi asnaf min al-inab. Aku bermimpi, mimpi tersebut ketika tidur belum bermimpi, masuk ke satu jamuan, dan di jamuan tersebut ada berbagai macam jenis anggur, afwan, asnaf inab. Kata beliau hafizah rahimahullah ta'ala, wa akaltu min kullihi ghair abiyad, falam akul minhu syai'a. Maka aku semua cicipi, aku makan semua jenis anggur-anggur tadi kecuali anggur berwarna putih. Aku tidak makan sedikit pun anggur yang berwarna putih. Qala faqasastu ala Sufyanin Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Maka aku pun mengisahkan mimpi ini, menceritakan mimpi tersebut kepada Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala. Minta ditakbir. Apa takbir dari mimpi tersebut? Masuk ke satu jamuan, di situ berbagai macam jenis anggur. Ya, tetapi beliau tidak makan anggur yang putih. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, takbir beliau terhadap mimpi Al-Firyabi rahimahullahu ta'ala, kata beliau, tusibu minal ilmi kullihi ghairal faraid. Kata beliau, engkau mendapatkan ilmu semuanya kecuali ilmu tentang faraid. Fa innaha jawharul ilmi kama anna al-inaba al-abyad huwa jawharu al-inab. Kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, kata Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, engkau akan mendapatkan semua ilmu, semuanya kecuali ilmu faraid. Karena ilmu faraid adalah permatanya ilmu. Sebagaimana anggur yang putih adalah permatanya jenis-jenis anggur. Al-fara'id adalah jauharu al-ilmi, sebagaimana anggur yang putih adalah jauhar al-inab. Kata beliau hafizallahu ta'ala, Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, ketika memberikan ta'liq kisah ini dalam syiar, kata beliau rahimahullahu, kata Imam Az-Zahabi rahimahullahu ta'ala, wa kana al-firyabi kadhalik, dan al-firyabi memang demikian, lam yakun yujidun nazar fil fara'id. Ya, beliau tidak bagus dalam pandangan dalam masalah fara'id. Ini kan rahiman rahimakumullah. Empat yang beliau sebutkan, yang pertama ucapan Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu tadi, kalau seorang tidak faqih dalam masalah fara'id, masalah talak dan masalah haji, dengan apa dia bedakan dirinya dengan ahli badiah? Yang kedua kata Qurtubi rahimahullahu ta'ala, mayoritas ilmu sahabat dan diskusi mereka tentang fara'id, tapi kemudian orang-orang menyanyiakan ilmu fara'id. Yang ketiga, Timi rahimahullah, ilmu fara'id dan ilmu khasah. Yang terakhir tadi disebutkan, ta'bir dari Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu ta'ala, bahwasanya ilmu fara'id adalah jauharu al-ilmi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim.